Sebab berikutnya yang menjadi penghalang bagi seorang hamba untuk meraih al-haq adalah menganggap dirinya lebih tinggi dari al-haq, sehingga tolok ukur kebenaran adalah dirinya. Atau bisa disebutkan, diistilahkan dengan al-kibir, sombong. Adalah salah satu pencegah seorang mendapatkan al-haq. Merasa dirinya lebih besar dari al-haq, sehingga sulit untuk dikatakan bahwa dia telah menyelisihi al-haq. Atau dengan kata lain disebut mutakabbir. Penyakit ini pula lah yang telah mencelakakan iblis, membuat dia menolak kebenaran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhul al-jannata, la yadkhul al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibr. Tidak akan masuk surga barang siapa di dalam hatinya terdapat sekecil apapun sifat sombong. Qalu ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, seorang pria senang dia untuk pakaiannya itu yang dia kenakan adalah pakaian yang baik. Sepatu atau sendal yang dia kenakan juga yang bagus. Apa itu maksudnya makna dan definisi sombong, al-kibr? Maka Rasulullah menjawab, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu yang sebenarnya adalah menolak kebenaran, menolak al-haq, dan meremehkan orang lain. Orang yang suka meremehkan orang lain cenderung akan menolak al-haq. Orang yang suka menganggap dirinya lebih dari orang lain cenderung untuk menolak al-haq. Dua sifat ini seolah-olah selalu bergandeng. Batarul haq wa ghamtun nas. Kibir atau sombong itu kadang-kadang muncul melalui lisan. Nampak dari lisan dia, dari tasarruf atau sikap dan perbuatannya. Orang dengan mudah bisa mengetahui ini sombong. Tapi yang problem apabila sombong itu telah dikemas dengan kemasan tawadhu. Diberi pakaian-pakaian zuhud. Disertai dengan kelembutan. Ini sering untuk sulit atau sering untuk sulit dibedakan antara tawadhu dengan al-kibr. Contoh kibir yang atau sifat sombong yang nampak melalui ucapan, siapa kamu sok menasihatin saya? Dari mana kamu? Saya ini orang yang ini dan itu, ini dan itu. Ini nampak sekali dan mudah untuk diantisipasi. Nah, yang berat apabila al-kibir itu yang seperti tadi disebutkan terselubung dengan pakaian tawadhu atau penampilan zuhud atau sikap lembut dan semisalnya. Walaupun zuhud, tawadhu, kelembutan itu adalah sifat-sifat terpuji pada asalnya, atau menampakkan diri seolah-olah jangan terburu-buru, kita harus tenang dalam permasalahan ini, kita harus meninjau dari semua sisinya. Namun ternyata itu sebagai prolog, mukaddimah untuk penolakan terhadap al-haq. Ini yang sulit untuk diantisipasi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, penyakit ini sangat berbahaya. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari penyakit yang berbahaya ini. Penolakan terhadap al-haq kadang-kadang dikemas dengan mengucapkan berbagai kaidah-kaidah yang nampak ilmiah. Misalkan kalau ada fatwa atau tahzir dari seorang ulama terhadap seseorang, mulai dia mengatakan, ya kita cobalah melihat perkara ini dengan baik, toh keduanya sama-sama ulama. Pembicaraan seorang yang selevel terhadap saudaranya atau temannya yang selevel tadi, dalam kaidah disebutkan yutwa wala yurwa. Diistilahkan oleh mereka kalamul aqrab yutwa wala yurwa. Pembicaraan atau jarah atau kritikan orang yang selevel, setingkat, seangkatan itu yutwa. Kalau kertas yang semestinya dibaca, dia dibaca, digulung, ya, disimpan dan tidak disampaikan atau diriwayatkan, sudah. Kenapa? Karena ini pembicaraan atau kritikan orang yang selevel, setingkat, satu angkatan. Demikiankah Al-Quran mengajarkan? Demikiankah sunnah Nabi mengajarkan? Atau yang seperti ini pernah dicontohkan oleh salafus salih? Jawabannya, tidak pernah dicontohkan oleh salafus salih. Sikap seperti ini tidak pernah terbimbing dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijawab oleh Syekhuna Muqbil rahimahullah tentang syubhat ini. Ketika beliau ditanya dalam kitabnya Al-Muqtarah, apakah benar kaidah bahwa kalamul aqran yutwa wala yurwa? Benarkah wahai Syekh kaidah yang mengatakan bahwa kritikan orang yang selevel, setingkat itu tidak bisa diterima, tidak bisa kita sampaikan, ya cukup disimpan aja? Maka Syekh menjawab bahwa kaidah seperti ini secara mutlak itu adalah kaidahnya Hizbiyyin dan Ahlul Bid'ah. Kaidahnya Ad-Demokrafiyyin. Kaidahnya orang-orang yang berpaham dan beramal demokrasi. Kata Syekh. Semua pembicaraan itu harus ditinjau dan ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun itu pembicaraan orang yang dianggap selevel, ditinjau secara ilmiah. Kalau yang ada dalam kritikan tersebut adalah hak ilmiah sesuai dengan dalil, sesuai dengan realita, wajib diterima. Wajib diterima. Semakna dengan ini, bahkan sebelum Syekh Mukbir rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama. Kalamul aqran ba'dhum fi ba'dhin hal yuqbal? Apakah kritikan orang yang selevel sebagian mereka terhadap yang lainnya itu diterima? Syekh Al-Albani mengatakan bahwa semua itu ditinjau, diteliti, dibahas. Jika sesuai dengan al-haq, wajib diterima. Kaidah ini sebenarnya telah diucapkan oleh Sururiyun, Qutbiyun pada awal-awal tahun 90-an, tahun 93, 94, untuk menolak jarah ta'zir masyayikh sunnah terhadap ru'asa al-Qutbiyin. Tokoh-tokoh besar Qutbiyin, Safar al-Hawali, Salman al-Auda, Abdurrahman Abdul Khalid, dan yang lainnya. Abdurrahman Abdul Khalid itu temannya Syekh Rabi, temannya Syekh Mukbil, hampir seangkatan dua atau tiga ulama ini, sehingga kritikan masing-masingnya terhadap yang lainnya nggak boleh diterima, karena itu mungkin ada persaingan, mungkin nggak? Mungkin. Namanya manusia, siapa yang bisa selamat dari hasad, siapa yang bisa selamat dari dengki? Gak ada yang bisa selamat dari itu kecuali yang Allah kehendaki untuk selamat. Illa ayyasha rabbuk. Barakallahu fikum. Tapi ini kaidah berbahaya. Dengan ini mereka ingin menolak tahdzir Syekh Rabi misalkan kepada Abdurrahman Abdul Khalid yang menyeru kepada demokrasi, menyeru untuk berjamaah-jamaah, berkelompok-kelompoknya muslimin dalam berbagai kelompok, bahwa ini bagian daripada kekuatan muslimin. Celaannya terhadap dakwatut tauhid, dan bahwa sana dakwatut tauhid dengan cara ini adalah cara-cara yang sudah usang, tidak sesuai lagi dengan zaman ini, dan berbagai kemungkaran yang lainnya. Ini berarti kalam akram tidak boleh diterima menurut kaidah mereka. Ketahui bahwa kaidah ini diterapkan secara mutlak tanpa ada pembahasan dan pembatasan. Ini adalah kaidah yang sering digunakan oleh ahlul bidah untuk mempertahankan kebatilannya dan menolak al-haq. Dengan kata lain, sombong terhadap al-haq. Batarul haq. Kalau dia menolak al-haq, enggak mau saya. Enggak mau. Ini nambah. Tapi sering dikemas dengan kemasan-kemasan ilmiah. Ini yang berbahaya. Yahi, ini ada fatwa dari masyayikh tentang permasalahan ini. Wallah yahi, ana mau sibuk dengan ilmu. Ana enggak ikut campur dalam ini, yahi. Ini menyibukkan saya dari pelabur ilmi. Subhanallah. Fatwa ulama kibar dinyatakan menyibukkan diri dengan atau dia dari dirinya dari ilmu. Padahal fatwa itu bagian daripada ilmu. Fatwa dan tahzir ulama bagian daripada ilmu. Ya, kita jangan sibuk dengan fitnah. Maunya dia menolak sebuah fatwa. Menolak al-haq. Sibuk, kita jangan menyibukkan diri dengan fitnah. Fitnah yang mana? Apakah fatwa ulama itu fitnah? Coba dijawab dulu. Fatwa ulama yang Allah sifatkan dengan berbagai sifat yang mulia, itu adalah fitnah. Yang fitnah adalah ketika al-haq ditolak, itu terjadi fitnah. Ikhwan fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah sebab berikutnya dari terhalangnya seorang dari al-haq. Sombong karena dia merasa murid seorang ulama kibar atau sudah mendapatkan tazkiyah dari ulama kibar, kemudian ketika datang al-haq dia mencoba dengan caranya yang halus, ya tapi saya kan ditazkiyah oleh ulama pula. Atau sebagian pengikut dan muridnya mengatakan, ya walaupun itu ada yang mengkritisi, tapi toh juga ada ulama kibar yang memberi tazkiyah. Berarti masalah ini ijtihadiyah. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Intinya dia ingin menolak al-haq dengan menutup mata. Kalau dikembalikan kepada prinsip-prinsip ilmiah dan kaidah-kaidah yang diletakkan oleh salaf dan diamalkan oleh mereka, sebenarnya permasalahan itu akan terjawab. Tayyib, ini ada ulama yang mentazkiyah, di sini ada ulama yang mengkritisi dia. Bagaimana sikap seorang muslim? Ditinjau dan diukur, dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan prinsip-prinsip pendahulu umat ini. Kembalikan kepada kaidah-kaidah ilmiah. Bahwasanya al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil. Bahwa kritikan yang sifatnya rinci menyebutkan fakta dan data, dan sesuai dengan dalil-dalil itu dikedepankan daripada pujian dan tazkiyah rekomendasi. Kenapa? Karena seorang yang mengkritisi dilengkapi dengan data dan faktanya itu memiliki tambahan ilmu yang tidak dimiliki oleh pemberi rekomendasi. Pemberi rekomendasi tahunya baik. Pada orang ini. Tetapi yang mengkritisi punya data dan fakta yang menunjukkan dia punya catatan di masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Lengkap dengan data dan buktinya. Bagaimana menyikapinya? Kita katakan, syekh yang mentazkiyah sesuai dengan batasan yang beliau ketahui. Contoh misalkan masalah Ihya Uttarat. Contoh. Ada sebagian ulama yang memberikan rekomendasi untuk Ihya Uttarat. Dan sejumlah ulama lainnya mentahdir, mengkritisi, mengingatkan umat dari bahaya Ihya Uttarat. Bagaimana sih kita menyikapinya? Apakah kemudian kita mengatakan ini masalah ijtihadiyah? Toh yang berbeda pendapat adalah ulama sunnah. Ya sudah, kita sama-sama ahli sunnah. Demikian salaf mengajarkan kepada kita? Jawabannya tidak demikian. Walaupun yang memuji adalah ulama besar. Bagaimana pujian seorang Al-Imam Malik terhadap seorang perawi ditolak dan diabaikan ketika di situ ada ulama lain yang levelnya di bawah Al-Imam Malik mengkritisi perawi tersebut dan mendatangkan bukti-bukti. Al-Imam Malik terabaikan rekomendasinya karena memang manusia itu tidak bisa mengetahui perkara yang gaib. Dia menilai sesuai apa yang didengar dan dilihat. Begitu juga bagaimana rekomendasi seorang al-imam Syu'bah ibn al-Hajjaj. Awal man fattasha ilma rijal fil Iraq. Ulama pertama yang melakukan penelitian dan membongkar kedok para perawi-perawi di negeri Irak. Beliau yang tahu ini. Ini begini. Benar-benar berilmu. Tapi di suatu waktu, tazkiyah beliau, ta'dil beliau terpaksa ditolak. Karena di situ ada ulama lain yang dengan data dan bukti fakta menunjukkan bahwa perawi ini lemah. Apa kemudian muhaddisin berasobiah? Jangan, ini Imam Syu'bah. Kalian jangan meremehkan Imam Syu'bah. Bukan meremehkan, tapi manusia. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ana bashar wa innakum latakhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhanu bihujajihi min ba'din faqadaitu lahu bihaqqi akhihi faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fala ya'khudhu فإنما قطعت له قطعة من النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Dan kalian mengadukan berbagai perselisihan dan problem kalian kepadaku. Bisa saja sebagian di antara kalian lebih argumentatif dalam menyampaikan hujah-hujahnya sehingga aku memutuskan kebenaran adalah untuk dia, sementara itu adalah hak saudaranya. Barang siapa yang aku putuskan kebenaran itu adalah bersama dia, itu adalah hak dia, ternyata hakikatnya itu adalah hak saudaranya, maka jangan diambil keputusanku tadi. Karena sesungguhnya aku telah memberikan potongan api neraka. Nabi yang menerima wahyu, Rasul yang menerima wahyu, tetap tidak keluar dari hayyiz, dari bingkai al-bashariyah, sifat manusia. Kita mengatakan yang merekomendasi Ihya Turat, dipelajari. Seorang talibul ilm yang yuridul haq, seorang pelajar, seorang yang senang untuk mencari al-haq, dia akan membahas. Tazkiyah itu mesti ada sebabnya. Nah, tazkiyah rekomendasi ada sebabnya. Ketika misalkan Jam'iyah Ihya' Turats datang kepada Syekh bin Baz mengatakan, wahai Syekh, kami adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang dana sosial dakwah. Kami mengumpulkan dana-dana zakat dari berbagai muhsinin dan dana sedekah serta infak untuk kemudian kami salurkan bagi yang berhak menerimanya, baik dari kalangan para dai atau orang-orang miskin. Kami salurkan sebagiannya untuk membangun masjid, membangun pondok pesantren, membagikan kitab-kitab ilmiah, mencetak kitab-kitab ilmiah, membangunkan madrasah, menggantikan sumur dan yang lainnya. Apakah, wahai Syekh, program kami ini baik dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Kira-kira apa jawabannya? Tentu adalah baik. Dijawab oleh Syekh bin Baz, dijawab oleh Syekh bin Utsaimin dalam rekomendasi mereka bahwa kegiatan ini baik yang dilakukan oleh Jamiah Hiaturat, kami menghimbau muslimin untuk berta'awun dengannya dengan firman Allah disebutkan dalil-dalilnya. Syekh manusia biasa, tidak tahu yang gaib. Datanglah setelah itu, muncullah para ulama yang meneliti kondisi Ihya' Turat setelah sampainya kepada mereka data-data tentang bagaimana akidah Ihya' Turat, bagaimana manhaj para pimpinannya, bagaimana kiprah mereka dan perbuatan mereka di berbagai negeri di penjuru dunia ini. Ternyata ketahuan bahwa pemikiran tokoh-tokohnya adalah pemikiran khawarij. Mengkafirkan pemerintah, mengajak masyarakat untuk memberontak, bahwa penguasa yang sedang berkuasa ini adalah tauhud, yang tidak pantas untuk berkuasa dan wajib untuk digulingkan. Yang satu lagi, ya, bekerja sama dengan Syiah Rafidhah Iran, mendukung Hizbullah. Yang satu lagi mengajak orang untuk berdemokrasi dan yang lainnya. Dan membuat perpecahan ahli sunnah di berbagai negara dengan kedok dana bantuan sosial atau dakwah. Ulama punya data lengkap. Ya. Barakallahu fikum. Maka mereka mentahdzir, menjelaskan kepada umat bahaya daripada jamiah ini. Apakah kita sebagai seorang muslim, seorang talibul ilm, tetap akan menutup mata dan mengatakan ini perkara ijtihadiyah? Demikian? Tidak demikian tentunya. Barakallahu fikum. Dan kiaskan berbagai permasalahan lainnya dalam dakwah ini. Ada yang menolak dengan al-haq disebabkan yaitu tadi, si fulan telah ditazkiyah oleh masyayikh. Nah, dulu Syekh Mubil memberikan dalam surat wasiatnya, fulan dicantumkan dalam surat wasiatnya. Ini wasiat Syekh Mubil, kamu lebih tahu dari Syekh Mubil apa? Ini dinyatakan oleh Syekh Mubil, dulu seorang alim, dia ini seorang ulama, dia. Dia juga banyak karyanya, menulis di bidang ini, di bidang itu, di bidang ini, di bidang itu. Masa akan ditahdir? Begitukah seorang talibul ilmi menolak al-haq dengan kemasan-kemasan sok ilmiah? Nah, tidak demikian seorang talibul ilmi. Naam, fulan dulu ditazkiyah oleh Syekh Mubil. Apakah Syekh Mubil tahu perkara yang gaib? Bahkan lebih dari itu, apakah Syekh Mubil akan tahu apa yang akan terjadi sepeninggal beliau? Kalau Nabi saja, Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu di yaumil qiyamah, ketika umat ini mendatangi al-haud, telaga Rasulullah SAW, tiba-tiba ada sekelompok orang yang diusir dari telaga tersebut, tidak boleh minum dari air telaga tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, ashabi, ashabi. Mereka adalah sahabatku, sahabatku. Nah, maka dijawab pada waktu itu, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kemudian Rasulullah menyatakan, suhkan, suhkan liman ghayyara wa baddal. Dijawab pernyataan Nabi, ketika Nabi melihat orang-orang yang terusil, mereka sahabatku, sahabatku. Dijawab, sesungguhnya engkau tidak tahu, wahai Muhammad, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu dari perkara agama ini. Yani dari kalangan munafikin yang menambahkan Islam. Rasulullah tidak mengetahui semua munafikin, tetapi Allah mengabarkan beberapa munafikin yang menampakkan keislaman, sholat berjamaah bersama, kadang-kadang hadir di dalam beberapa peperangan. Maka dijawab, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Kemudian Rasul mengatakan, celaka dan celaka barang siapa yang merubah dan mengganti agama ini. Celaka. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan yang selain Rasul? Nama-nama yang tercantum dalam wasiat Syekhuna Mukbil rahimahullah antara lain adalah Abul Hasan Al-Ma'ribi. Kemana dia sekarang? Binasa. Jadi ahlul bid'ah. Pembela Sayyid Qutb, tokoh teroris yang mengkafirkan muslimin. Membela Hasan Al-Banna, pimpinan Ikhwanul Muslimin, yang juga adalah tokoh teroris. Dan yang lainnya. Kemana Abul Hasan? Namanya masih tercantum dalam surat wasiat. Apakah Syekh Mokbel tahu apa yang dia lakukan sepeninggalnya? Sehingga surat wasiat itu adalah seolah-olah surat sakti. Lah. Yahya Al-Hajuri. Wallahi kalau Syekh Mukbil masih hidup, beliaulah orang pertama yang akan mentahdirnya. Nama ini juga tercantum dalam surat wasiat. Ternyata sekarang sudah ditahdir oleh ulama. Karena penyimpangannya dalam bidang akidah, dalam bidang perkara asma wa sifat, dalam masalah manhaj. Sampai Syekh Rabi menyatakan, Al-Hajuri wa atba'uhu yataghalghal fihim fikrul khawarij. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Tidak ada yang mentazkiyah kita kecuali amalan dan akidah kita. Tazkiyah manusia itu bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak diterima dan diamalkan setiap waktu. Tidak. Yang mentazkiyah diri kita adalah a'maluna. A'maluna hiya allati tuzakkina. Laisa bi'amanikum wala amanihi ahli alkitab. May ya'mal su'an yujza bih. Bukan dengan angan-angan kalian dan klaim-klaim kalian. Bukan pula dengan klaim dan angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang berbuat jelek akan dibalas dengan sebab kejelekannya itu. Perbuatan. Bagaimana amalan dia, manhaj dia, akidah dia. Tazkiyah manusia itu bukanlah sandaran utama. Demikian cara penolakan al-haq dikemas dengan kemasan ilmiah. Ada lagi yang mengatakan, si fulan masya Allah karyanya banyak ya akhi. Dia bahkan pernah menulis membantah Ikhwanul Muslimin. Kenapa dikatakan ikhwani? Ya subhanallah. Apakah kita mengira bahwa tokoh-tokoh bid'ah yang ditahdir oleh ulama kita dahulu, semisal Husain Al-Karabisi, Al-Mu'tazili, ketika ditahdir oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, dia adalah orang yang tidak punya karya, tidak punya ilmu, tidak ada perjuangannya dalam bidang ilmu dan periwayatan? Jawabannya tidak. Husain Al-Karabisi terhitung pada saat itu adalah orang-orang yang berilmu. Punya karya-karya. Disebutkan bahwa dia juga punya bantahan terhadap Syiah Rafidhah. Apakah kemudian itu mencegah Imam Ahmad dan yang hidup semasa pada waktu itu untuk mentahdir dolalat Husain Al-Karabisi dan mengingatkan umat dari bahayanya? Karena ya dia jasanya banyak, periwayatannya juga banyak, ilmunya juga luas, ibadahnya, zuhudnya, dan seterusnya. Jawabannya tidak. Husain Al-Karabisi mubtadir. Bishr Al-Marisi, juga sama. Ya'qub bin Syaibah, nama ini kalau antum buka di Kutubul Jar'i wa Ta'dil atau Kutubul Rijal, buku-buku karya yang menjelaskan tentang biografi para perawi hadis, antum akan dapatkan nama Ya'qub bin Syaibah berulang kali disebut dalam Tahzibut Tahzib dan yang semisalnya Tahzibul Kamal. Nama Ya'qub bin Syaibah terulang penyebutannya di sana berulang kali. Qala Ya'qub bin Syaibah, wa qad qala Ya'qub bin Syaibah. Bukan sembarang orang. Bukan tidak ada karya, bukan tidak ada ilmu, bukan tidak ada jasa. Apakah kemudian mencegah para ulama di masa itu untuk mentahdir umat dari bahaya Ya'qub bin Syaibah? Dan apa sih kesalahan Ya'qub bin Syaibah sampai ditahdir? Sampai ketika Imam Ahmad disodori surat oleh Khalifah Al-Mutawakkil Allah, setelah hancurnya Khalifah yang sebelumnya yang mendukung akidah Jahmiyah, disodorkan deretan nama-nama tokoh. Khalifah mau bertanya kepada Imam Ahmad, siapa di antara tokoh-tokoh ini yang berhak untuk diangkat sebagai mufti atau sebagai qadhi ataupun yang lainnya, dan siapa yang tidak pantas untuk diangkat. Maka Imam Ahmad memberikan catatan, fulanun mubtadi', fulanun jahmi, fulanun mu'tazili, fulan gini, fulan gini. Yang terekomendasi ditulis oleh Imam Ahmad, fulanun min ahli sunnah atau semakna dengan ini. Termasuk yang dicoret namanya adalah Ya'qub bin Syaibah. Siapa dia? Orang besar. Kalau di zaman kita enggak ada yang sebanding dengan keilmuannya, sebanding dengan dia. Dari tokoh-tokoh ahli bid'ah yang ada sekarang ini, enggak ada yang bisa sebanding atau bahkan tidak boleh dibandingkan. Dari keluasan periwayatannya, pengetahuannya tentang ilmu rijal. Barakallahu fikum. Manhaj salaf tidak mengajarkan kepada kita bahwa seorang itu diperingatkan umat dari bahayanya karena disebabkan karya-karyanya atau jasa-jasanya. Tidak. Barakallahu fikum. Setelah dua orang kalau di negeri Yaman gugur dari wasiat Syekh Mukbil, apakah kemudian selesai sampai di situ? Tidak ada lagi dan tidak menyusul nama-nama berikutnya. Allah yang menentukan. Kita berjalan di atas bimbingan ilmu. Jangan sampai kita menolak al-haq karena asabiyah atau karena kesombongan. Terlanjur sebagai muridnya kemudian enggan menerima fatwa para ulama. Nah, itu adalah al-kibir. Yang disebutkan di dalam hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga barang siapa di dalam hatinya ada sekecil apapun dari sifat sombong. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari sifat yang tercela ini, dan semoga Allah jadikan kita orang yang mau menerima al-haq di saat al-haq itu datang kepada kita. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu sebagai hak, dan berikanlah kepada kami taufik untuk mengikutinya di saat al-haq datang, bukan termasuk orang yang menolak al-haq. Dan tunjukkan kepada kami yang batil itu sebagai batil. Dan berikan kepada kami limpahan taufik untuk kita menjauhi kebatilan tersebut. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebab yang berikutnya, sebagai sebab-sebab penghalang seorang untuk mendapatkan al-haq adalah al-jahl. kebodohan. Bodoh tentang syariat Allah. Tidak berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Tidak berilmu tentang manhaj salaf. Ini adalah salah satu sebab penghalang seorang mendapatkan al-haq. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, mengerti, faham, berilmu tentang agamanya. Makna dari hadis ini bahwa kalau dia tidak mengerti, tidak paham tentang agamanya, maka itu adalah penghalang untuk dia mendapatkan kebaikan yang disebutkan dalam hadis ini. Maka hendaknya kita sungguh-sungguh, serius untuk belajar, menuntut ilmu, bukan sebagai amalan sambilan, bukan sebagai amalan sekunder dalam kehidupan kita. Kapan bisa ya hadir untuk talabul ilmi, kapan ada halangan walaupun sedikit dia bermalas-malasan, hujan sedikit dia enggak hadir, ada sedikit sakit ya sedikit-sedikit, mana ya akhi ana pusing. Apakah kita mengira bahwa para ulama yang sekarang sudah menjadi ulama kibar, mereka enggak pernah mengalami pusing? Enggak pernah mengalami sakit di saat menuntut ilmu? Lah. Sabar. Kenapa ya akhi Abu tadi saya mengantar istri ke dokter? Ya cobalah. Mengantar ke dokter dicari waktu yang tepat. Sayang kalau sampai majelis ilmu, entah itu pembahasan akidah atau tauhid atau tentang akhlak atau tafsir, kemudian antum enggak hadiri, sayang sekali. Berapa banyak pengetahuan dan penjelasan tafsir sebuah ayat antum melewati hari ini. Tenang, hak keluarga antum penuhi. Cari waktu yang tepat untuk barakallahu fikum mengantar istri ke dokter atau mengantar anak ke dokter. Silakan. Kalau sudah benar-benar enggak ada waktu kecuali berbenturan dengan waktu talabul ilmi, maka antum cari di zaman seperti ini ada rekaman-rekaman antum ikuti. Jangan sampai pelajaran yang kesekian dan yang kesekian terlewati. Antum cari rekamannya, kemudian antum dengarkan di rumah, dicatat dengan rapi. Para guru ini barakallahu, kebodohan merupakan salah satu sebab penghalang seorang mendapatkan al-haq. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sudah tiba waktu isya. Kita lanjutkan insyaAllah kajian ini besok sesuai dengan waktu yang diumumkan oleh panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.